asal yang beredar. Al-Jawaril Kunnas. Bukalo. Soalnya ini muka-muka baru. Antum yang hadir. Yang lainnya kayaknya pada gak hadir kemarin. Makanya saya tanya antum aja. Al-Jawaril Kunnas. Nah, bintang yang datang dan pergi. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua peristiwa yang terjadi karena pergerakan bintang. Wallaili idza as'as wassubhi idza tanaffas. Dan demi malam, ketika malam itu apa Mas Febri? Nanti kan mendengarkan ya. Insya Allah ya, walaupun gak hadir ya. Hadir gak? Gak hadir. Mendengarkan? Gak juga? Sesi pertama. Berarti gak ikut ini. Gak mendengarkan. Nah, apa Abu Faruk? Abu Faruk lagi deh. Apa maksudnya? Wallayli idha as'as. Kan ada kaidahnya, bahwasanya Al-Quran itu diantara balance. As ini kan maknanya adalah datang, bisa juga pergi. Dua-duanya benar. Wallaili idza as'as, dan ketika malam itu datang, dan ketika malam itu pergi. Itu dua penafsiran di kalangan para pakar tafsir. Tapi di sini Asy-Syaikh Al-Utsaimin memberikan tarjih mana yang lebih kuat maknanya. Dengan prinsip balance di Al-Qur'an ya. Qur'an itu tata bahasanya seimbang, maknanya juga seimbang. Kira-kira yang tepat yang mana? Walaili idza as'as itu, dan apabila malam datang atau pergi. Kenapa? Fajar segera datang. Berarti kan sama-sama fajar itu nantinya. Kalau malam itu pergi, itu kan pertanda mau masuknya fajar. Berarti dua ayat ini semuanya berbicara tentang waktu fajar kan? Kalau diartikan, dan ketika malam itu pergi, dan ketika subuh itu datang. Artinya dua ayat ini semuanya berbicara tentang awal mula pagi. Enggak balance. Berarti tinggal satu lagi dong pilihannya. Datang. Iya kan? Nah, ayat yang pertama berbicara tentang awal mulanya malam. Ayat yang kedua berbicara tentang awal mulanya siang. Itu alasan Syekh Al-Utsaimin merojihkan yang tepat makna as ini adalah datang. Gitu ya. Dan ketika malam itu datang. Dan ketika atau demi waktu subuh, ketika dia apa? Barakawakum tanafas. Tanafas itu kan artinya berlomba-lomba. Artinya ketika sinar matahari itu sudah mulai terus naik. Artinya itu awal datangnya sih. Ya. Nah, barakallahu. Ya, dan sudah kita sebutkan juga pada pertemuan yang lalu, salah satu ya keistimewaan Al-Qur'an itu apa? Seimbang dia. Ayatnya, tata bahasanya, ya, maknanya. Itu cuman bisa yang bikin itu memang cuman pencipta. Kalau makhluk mesti banyak ketimpangan. Barakallahu fikum ya. Seperti apa? Misalnya Al-Kadzab. Kan dia pernah coba-coba pengen bikin ayat Al-Qur'an ya. Tahu apa judul ayatnya? Apa, Pak? Al-Fil ya. Suratnya surat gajah. Untuk nyaingi Al-Baqarah. Saingan Al-Baqarah, Al-Fil. Apa bunyi ayatnya? Hah? Al-Fil. Wa ma adraka ma al-fil. Mirip-mirip ya. Nah, lahu, udunun, Iya, tawil wal khurtum tawi. Dia punya telinga yang panjang dan lebar, juga hidung yang panjang. Barakallahu fikum. Nah, orang-orang Arab aja, ya, jangankan orang Arab ya, kita aja yang dengar ayat ini kan ketawa kan. Padahal kita enggak pintar bahasa Arab ya kan. Antum bisa bayangkan gimana orang Arab ketika baca ini ayat guyon niki. Hah? Barakallahu fikum. Nah, aneh ya. Barakallahu fikum. Tapi barakallahu fikum untuk Al-Qur'an ya, itu luar biasa. Barakallahu fikum. Nah. Setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan beberapa makhluknya dan dengan beberapa peristiwa alam. Barakallahu fikum. Sudah dibahas belum ya? Ada sedikit permasalahan mungkin. Dan itu dibahas oleh mereka para ulama. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama makhluknya, tapi Allah sendiri melarang kita untuk bersumpah dengan selain nama Allah. Bahkan termasuk dalam kategori kesyirikan kalau ada orang yang bersumpah dengan selain nama Allah. Nah, barakallahu fikum. Tapi Allah sendiri kok malah bersumpah menggunakan nama makhluknya. Kenapa tidak dengan nama Allah sendiri? Itu dibahas oleh mereka para ulama. Apa maksudnya beri jawabannya? Pernah dibahas kan ya? Iya, gimana sih dengan antum? Watin, nama syams, artinya. Nah, asal, insyaallah. Senang kalau santrinya pinter. Nah, iya. Jadi ada beberapa ihtimal, ada beberapa kemungkinan yang disebutkan oleh mereka para ulama tafsir. Yang pertama, mereka mengatakan pada ayat-ayat sumpah tadi sebenarnya ada lafaz yang dibuang atau sengaja disembunyikan. Yang takdirnya itulah rob. Misal ayat yang bunyi wasyamsi waduhaha. Sebenarnya di situ ada lafaz warabbu syamsi warabbu duha. Dan demi robnya matahari dan demi robnya waktu duha. Itu kata mereka. Sehingga sebenarnya Allah tidak bersumpah dengan nama makhluknya. Tapi Allah bersumpah dengan namanya sendiri. Atau barakallahu fikum, makna yang atau ihtimal yang kedua, mereka mengatakan ya memang Allah bersumpah dengan nama-nama makhluknya, tapi sebenarnya itu merupakan pesan tersirat ya, untuk mengagungkan yang menciptakan makhluk tadi. Jadi dalam bahasa Arab itu yang namanya qasam itu menggunakan sesuatu yang diagungkan untuk menunjukkan kalau pernyataan ini bukan sembarang pernyataan, sehingga dia berani menggunakan ya sumpah tadi dengan sesuatu yang sangat dia muliakan. Nah, barakallahu fikum. Baik. Jadi kalau Allah yang bersumpah dengan nama makhluknya, maka itu sebenarnya untuk menunjukkan pengagungan terhadap Allah. Nah, makhluk-makhluk yang sehebat, sebesar, ya, semulia itu sampai-sampai manusia ada yang menuhankannya, matahari seperti bintang, barakallahu fikum. Nah, tapi itu semua Allah yang menciptakan. Menunjukkan berarti Allah jauh lebih hebat lagi. Jauh lebih perkasa lagi daripada makhluk-makhluk yang disembah oleh manusia tadi, barakallahu fikum. Nah, itu dua kemungkinan. Kemungkinan yang ketiga, mereka mengatakan yaitu hak prerogatif Allah. Yaitu aturannya Allah, terserah. Untuk makhluk enggak boleh ya sumpah pakai namanya selain Allah. Kalau Allah bersumpah dengan menggunakan namanya makhluk, ya, emang itu aturannya Allah. Dan disebutkan di dalam ayat la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu. Kamu tidak memiliki wewenang untuk tanya-tanya kenapa Allah melakukan ini, kenapa Allah melakukan itu. Tetapi apa? Kamu yang akan ditanya. Nah, barakallahu fikum. Iya, makanya di dalam prinsip agama ini disebutkan oleh mereka para ulama khususnya dalam bab akidah tidak boleh ada pertanyaan lima wa kaifa. Iya, bagaimana disebutkan oleh Imam Al-Barbahari. Dalam ketetapan-ketetapan agama ini tidak boleh ada pertanyaan lima wa kaifa. Lima itu terkait dengan barakallahu fikum ketetapan syariat. Misal, sholat maghrib 3 rakaat, sholat subuh 2 rakaat, sholat asar 4 rakaat. Iya. Barakallahu fikum, sholat zuhur berapa rakaat, Husain? 4. Nah, iya. Kemudian ada yang tanya, kenapa ya? Kok subuh 2 rakaat? Iya. Harusnya 4 atau 5 biar tambah semangat gitu. Barakallahu fikum. Enggak boleh. Masalah hukum waris. Iya. Allah mengatakan barakallahu fikum sayyid. Apa bunyi ayatnya? Waliz zakari mithlu hadzil unsayyi. Iya. Jatah laki-laki dalam warisan sahamnya 2 kali lipat dari perempuan. Kalau dalam agama Islam, ya harus taslim, menerima. Terus kenapa? Kok dibedakan? Nah, antara laki-laki perempuan. Ya, barakallahu fikum. Baik, itu namanya diskriminasi ras. Ya, antara laki-laki perempuan. Ada hadis sebagian seperti itu, ya. Gender, barakallahu fikum. Nah, baik. Itu dalam agama Islam tidak boleh seperti itu. Makanya salah satu ciri khas umat Islam itu apa? Taslim. Menerima. Makanya dikasih nama Islam. Agama Islam. Itu menunjukkan sekian banyak sifat dari agama kita. Islam yang artinya adalah selamat. Dengan masuk agama Islam, Anda akan mendapatkan keselamatan dunia akhirat. Islam juga bisa berarti dengan apa? Arti dengan kepasrahan, ketundukan. Nah, engkau tunduk atas ketetapan Allah yang kauni, artinya takdir, sesuatu yang memang barakallahu fikum tidak bisa kita hindari. Dan juga engkau tunduk terkait dengan syariat yang Allah tetapkan. Itu namanya Islam. Barakallahu fikum, ya. Nah, bedanya barakallahu fikum dengan orang-orang Yahudi. Ya, barakallahu fikum. Kalau mereka kan memang ciri khasnya apa? Ngeyel kan? Disuruh nyembelih sapi aja macam-macam tanyanya. Sapinya warna apa? Yang kayak mana lagi tuh? Yo, dikasih lagi kriterianya seperti ini. Ini seperti apa lagi? Nah, disuruh masuk macam-macam alasannya. Sana ada orang-orang jahat, sampean aja sama Tuhan sampean yang masuk. Ya kan? Barakallahu fikum. Nah, disuruh makan ini macam-macam. Memang orang Yahudi itu ngeyel pol. Ya, sudah ngeyel kalau ngenyek juga kelewatan. Nah, mereka berani mengatakan innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Ya. Allah, Tuhannya Musa itu fakir. Sedangkan kami apa? Kaya. Kenapa? Karena dalam banyak ayat Al-Qur'an itu apa? Allah mengatakan man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanah. Siapa yang mau ngasih pinjaman kepada Allah dengan pinjaman ya baik maka akan dilipat gandakan oleh Allah. Semua orang Yahudi diambil kesimpulan, lah berarti Allah itu fakir, minjem-minjem terus. Nah, kan kelewatan kalau ngenyeknya. Yahudi. Nah, barakallahu. Bahkan mereka barakallahu fikum berani mengatakan bahwasanya barakallahu fikum Allah itu capek, Allah itu letih. Iya. Nah, ketika Allah selesai menciptakan langit dan bumi, setelah itu kan Allah mengatakan tsummastawa ilal arsy. Kemudian setelah itu Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Mereka simpulkan, nah berarti ya Allah kecapean. Habis menciptakan langit dan bumi, akhirnya apa? Istirahat di atas arsy-Nya. Dan itu tepat pada hari Sabtu. Makanya orang Yahudi hari liburnya hari Sabtu. Mereka landasannya dari ayat ini. Karena pada hari Sabtu itu Allah istirahat. Nah, itulah hari istirahat kata mereka. Ya. Kalau Nasrani kan hari Ahad. Nah, orang Islam hari Jumat. Dan itu hari yang paling afdol. Dan Allah memberikan taufik kepada umatnya Nabi Muhammad untuk memilih hari istimewa mereka adalah hari Jumat. Itu memang sebuah keistimewaan, kelebihan yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad. Bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani yang dikasih taufik untuk memilih hari istimewa sebagai hari hari Jumat, tapi umat Nabi Muhammad. Nah, barakallahu fikum. Jadi al-muhim seperti itu, barakallahu fikum. Nanti kita bahas apa ya? Sampai ke sana. Hah? Saya beri. Apa? Ya, kenapa? Oh iya, nah kenapa Allah bersumpah dengan makhluknya? Ya, barakallahu fikum. Ada tiga alasan tadi ya. Yang pertama, karena di situ ada lafaz Rabbu yang disembunyikan. Dan orang Arab memang biasa menyembunyikan lafaz itu biasa. Terlebih lagi kalau lafaz itu barakallahu fikum lafaz yang ma'ruf, yang sudah diketahui, orang biasa kalau mereka. Mereka termasuk bahasanya itu pengen yang simple, enggak panjang-panjang. Barakallahu fikum. Pelafatannya juga demikian. Yang kedua tadi bahwasanya itu merupakan sebuah isyarat Allah sedang mengagungkan dirinya sendiri. Yang ketiga, barakallahu fikum, karena itu merupakan hak ya, murni milik Allah semata. Jadi kita tidak boleh tanya-tanya, protes. Dan tadi baru nyinggung ya, dalam agama Islam ini tidak boleh ada pertanyaan lima dan kaifa. Nah, kenapa dan bagaimana? Nah, bagaimana ini? Itu terkait dengan masalah hakikat sifat Allah. Asma wa sifat. Kita tidak boleh tanya. Nah, dikatakan Allah itu turun ke langit dunia setiap kapan, Mas? Allah turun ke langit dunia setiap waktu. Ya, kawan. Sepertiga malam terakhir. Itu jelas ya, hadisnya riwayat Muslim. Bukhari Muslim. Nah, maka kita enggak boleh tanya, turunnya gimana ya? Nah, kalau katakan turun kan, nah namanya sepertiga malam itu kan bergilir ya. Nanti ini Indonesia, habis itu apa? Malaysia, atau nanti Singapura. Nah, nanti sepertiga malam terus lah. Nah, nanti Allah berarti turun terus. Kan itu kalau mikir akal-akalannya ya. Kalau kita pikir. Gimana Ustaz? Ya, tolong berikan kami penjelasan. Bagaimana Allah turun ke langit dunia itu gambarannya bagaimana? Maka dijawab oleh Imam Malik. Beliau pernah ditanya. Tapi bukan masalah nuzul. Tapi apa? Istiwa. Ar-Rahman alal arsistawa. Wahai Imam Malik. Allah mengatakan Allah itu beristiwa di atas arsnya. Kaifastawa, gimana ya caranya Allah beristiwa itu? Apakah seperti orang raja duduk di atas singgasana atau bagaimana? Maka Imam Malik mengatakan, al-istiwa'u ma'lum, wal-kaifu majhul. Nah, wal-imanu bihi wajib, was-su'alu anhu bid'ah. Kata Imam Malik, istiwa makna secara bahasa jelas, ala wartafa'a, artinya di atas. Dan bertanya tentang bagaimananya, caranya, kaifiahnya, itu kita tidak tahu, kata Imam Malik. Karena memang info yang sampai kepada kita cuma sebatas itu. Allah itu istiwa, berada di atas arsnya. Nah, ya sudah kita pahami seperti itu. Iya. Terkait dengan bagaimananya, hanya Allah yang tahu. Dan beriman dengannya adalah wajib. Karena itu merupakan konsekuensi dari keimanan terhadap Al-Quran. Percaya Allah beristiwa di atas arsnya. Nah, dan bertanya-tanya tentang bagaimananya, gambarannya seperti apa, adalah bid'ah. Karena para sahabat ketika dibacakan ayat ini, enggak ada pertanyaan seperti itu. Yeah. Ketika Rasul menyampaikan barakallahu fikum, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa sulusul laylil akhir, para sahabat enggak ada yang nanya, Rasul gimana ya cara turunnya? Enggak ada. Semuanya mengimani, meyakini. Pokoknya setiap sepertiga malam terakhir Allah turun, panjatkan doa, banyak ibadah, kan seperti itu. Nah, kalau orang zaman sekarang kan seperti itu. Barakallahu fikum. Iya, zaman di luar dari zaman keutamaan itu sudah pertanyaannya enggak berbobot. Nah. Kalau coba lihat kita dalam riwayat-riwayat ya. para sahabat. Ketika tanya kepada Rasul, itu pertanyaannya berbobot semua. Nah, artinya sangat-sangat urgen, penting, dan bermanfaat. Baik untuk yang bertanya itu sendiri, ataupun orang lain, kan. Mesti yang tanyanya para sahabat itu, Rasul, amalan apa sih yang paling afdol? Maksudnya apa? Biar semangat melakukan yang paling afdol. Nah, dosa apa sih yang paling besar? Maksudnya apa? Biar menjauhi. Ya, para sahabat. Gak pernah nanya di kalangan para sahabat dari web, Rasul, nanti kalau kita bisa ke bulan itu sholatnya kiblatnya ke arah mana ya? Gak ada kan pertanyaan seperti itu di kalangan para sahabat. Para sahabat. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, jadi, barakallahu'alaikum, itu merupakan salah satu prinsip Islam dalam menyikapi urusan agama ini. Ya. Terkait dengan syariat-syariat yang sudah paten, kita tidak perlu tanya kenapa. Ya. Terkait dengan nama-nama dan sifat Allah, kita tidak boleh bertanya bagaimana hakikatnya. Barakallahu'alaikum. Nah, karena percuma. Nah, karena infonya memang tidak ada. Wallahu ta'ala alam bisawab. Setelah itu barakallahu fikum baru Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan pernyataan. Sumpah itu kan dikeluarkan untuk memperkuat pernyataan. Jadi setelah Allah bersumpah menggunakan nama-nama makhluk tadi, baru Allah menyebutkan pernyataannya. Apa itu? Sesungguhnya ya, hu, innahu, itu kembali kepada Al-Quran. Al-Quran itu, barakallahu fikum, adalah, ya, tayyib, ucapan yang disampaikan oleh utusan Allah yang mulia. Yang memiliki kekuatan dan posisi di sisi Allah. Kemudian dia ditaati, ya, oleh malaikat-malaikat yang lain dan dipercaya barakallahu fiik. Nah, kenapa Allah menyebutkan tentang keutamaan ini? Yang dimaksud adalah malaikat Jibril. Ya. Kenapa Allah menyebutkan keutamaan-keutamaan malaikat Jibril di dalam ayat ini, Abu Faruq? Kenapa bukan malaikat yang lain? Kenapa kok diekspos itu? Jibril yang diekspos, yang dimunculkan. Iya, Jibril karena sudah membawa wahyu. Iya. Yang membawanya Jibril itu terus. Jadi yang membawa juga mulia. Nah, selain dari itu, kalau itu sebuah orang ma'ruf. Ya, itu menunjukkan keutamaan malaikat Jibril, untuk menunjukkan malaikat Jibril itu malaikat yang nomor satu, ya, di langit dan di sisi Allah yang lain. Mas Febri, ada pesan tersirat di situ. Kalau itu semua makna tersurat itu. Iya, yang anda pahami. Nah, itu yang pertama. Untuk menunjukkan barakallahu fikum, Al-Quran yang Allah turunkan kepada manusia itu orisinil, asli. Kenapa? Karena malaikat yang membawa pesan ini adalah malaikat yang terpercaya, malaikat yang jujur, malaikat yang memang benar-benar dipercaya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, punya posisi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak akan mungkin dan tidak akan berani dia apa? Menambah-nambahi isi dan kandungan dari Al-Quran. Nah, tepat. Ya, ada lagi pesan tersirat. Naam. Mas Rudi, kemarin datang. Apa Mas Rudi? Karena... Mas Agung ya? Iya, Mas Agung. Enggak tahu. Apalagi Bu Farouk? Karena ada orang-orang yang membenci Malaikat Jibril. Iya. Syiah. Apalagi Yahudi itu benci sekali. Iya. Malaikat Jibril itu termasuk malaikat yang paling dibenci oleh orang Yahudi. Namus kalau istilahnya mereka. Nah, bahasanya mereka paling benci sama orang Israel, ya. Orang Yahudi paling benci sama malaikat Jibril. Nah, dan kalau barakallahu fikum di tubuh, ya, dianggap bagian dari Islam, Syiah. Jadi sebenarnya Syiah ini emang barakallahu fikum hasil aborsi, ya, hasil dari kolaborasi, ya, pokoknya ada sisinya lah gitu ya. Pokoknya hasil dari barakallahu fikum orang-orang Yahudi memang. Karena Abdullah bin Sabah ini yang memunculkan pemikiran Syiah, dahulunya juga Yahudi. Nah, sehingga buah pemikirannya itu mirip, ya. Ajaran-ajaran yang disampaikan mirip, mulai dari yang namanya membenci malaikat Jibril. Di kalangan Yahudi itu diajarkan, di dalam Syiah juga demikian. Sampai apa? Masuk dalam ritual khusus dalam amalnya ibadah mereka yang kemarin pernah saya sebutkan dia. Apa itu? Mereka ketika sholatnya itu menepuk-nepuk pahanya, yang dibaca adalah khanal amin, khanal amin. Ya. Orang yang amin telah berkhianat, maksudnya adalah malaikat Jibril. Kemudian Allah nukilkan di dalam ayat ini. Nah, fungsinya apa? Biar manusia itu sadar, tidak benar itu keyakinan orang-orang Yahudi, tidak benar itu keyakinan orang-orang Syiah. Ya, malaikat Jibril itu justru adalah malaikat yang paling istimewa, malaikat yang paling spesial, malaikat yang paling afdal. Nah, dari seluruh malaikat yang ada, kok bisa yang paling dibenci? Tahu targetnya apa? Ya, Al-Quran itu. Ya. Nah, kenapa dia mencerca Jibril? Sebenarnya yang jadi targetnya itu wahyunya itu sendiri, batu loncatan saja. Nah, kalau yang bawa wahyu berkhianat, nah berarti kan keorisinilan wahyu tadi dipertanyakan. Itu maksudnya. Begitu juga barakallahu fikum, begitu banyak orang-orang Syiah mencela Abu Hurairah. Kenapa? Karena Abu Hurairah yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Targetnya itu di situ sebenarnya. Pengen merusak keyakinan orang Islam terhadap Islam itu sendiri. Membuat orang Islam itu meragukan tentang agamanya. Sehingga yang jadi target TO-nya mereka ya. Iya, yang paling banyak menukilkan tadi. Wallahu taala alam bisabda isya. Nah, gak jadi dia berarti bahasnya ini. Selamat, ya, murojaah. Barakallahu fikum. Next lagi, Qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah.